الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawab Al-Kitab wa Sunnah, dan masih melanjutkan pembahasan tentang haddus sariqah. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita masuki permasalahan yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu thalithah, as-syafa'atu fi haddi sariqati wa hibatul masruqi lis-sariq. Syafa'at, memberi syafaat untuk menggugurkan hukum had dalam kasus pencurian, dan hibatul masruq lis-sariq, memberikan barang yang dicuri tersebut kepada si pencuri. Maka di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, asy-syafa'atu fi haddis sariqah. Apa hukumnya memberi syafaat kepada seorang pencuri yang akan ditegakkan kepadanya hukum had disebabkan karena dia melakukan tindakan pencurian. Seseorang melakukan pencurian, lalu kemudian perkaranya telah sampai ke pengadilan syariat, telah sampai kepada penguasa, dan terbukti bahwa dia benar melakukan perbuatan tersebut dan ditetapkan untuk ditegakkan hukum had potong tangan bagi pencuri tersebut. Lalu kemudian ada seorang, mungkin dia punya kedudukan di pemerintahan, mungkin dia seorang yang terpandang, dia berusaha untuk menggugurkan hukum had tersebut. Dia mendatangi orang-orang tertentu, melakukan lobby-lobby tertentu. Intinya adalah untuk memberi syafaat agar hukum had tersebut dibatalkan. Ini apa hukumnya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, la tajuzu syafa'atu fi haddis sariqah wa la fi ghairihi min al-hudud. Tidak diperbolehkan memberi syafa'at untuk menggugurkan hukum had dalam kasus pencurian atau yang lainnya dari hukum-hukum had, apabila telah sampai kepada penguasa dan telah ditetapkan bahwa si fulan terbukti dan berhak untuk ditegakkan kepadanya hukum had, maka tidak lagi diperbolehkan ada syafaat. Siapapun yang telah ditegakkan kepadanya hukuman, meskipun dia anak bangsawan, meskipun dia memiliki kedudukan, bahkan meskipun dia anak seorang presiden, meskipun dia anak seorang raja, apabila terbukti maka tidak diperbolehkan untuk beri syafaat kepadanya. Idza 'alimahu al-imamu wa wasala al-amru ilayhi, apabila imam telah mengetahui dan urusannya telah sampai kepadanya, maka tidak boleh ada pemberian syafaat. Kekaulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam li Usamah ibn Zaidin lama arada asyafa'ata lil mar'atil makhzumiyah allati saraqat. Hal ini berdasarkan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mengatakan kepada Usamah bin Zaid. Ini sudah sempat kita singgung sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada Usamah bin Zaid tatkala mereka meminta agar Usamah bin Zaid yang melobi atau menjadi syafi' untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan kasus hukum had yang akan ditegakkan kepada seorang wanita dari Banu Makhzum yang melakukan pencurian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usama, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau memberi syafaat untuk menggugurkan satu hukum had dari hukum-hukum had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad melakukan tindakan pencurian, aku akan potong tangannya." Meskipun anak beliau sendiri. Maka tidak diperbolehkan memberi syafaat jika perkaranya telah sampai kepada penguasa dan ditetapkan hukum had. Waqad taqaddama al-kalamu ala dhalika fi awwalil hudud, dan telah berlalu penjelasan tentang hal itu dalam awal pembahasan kitab Al-Hudud. Ini yang pertama. Yang kedua, hibatul masruq lis-sariqi. Apa hukumnya barang yang dicuri oleh si pencuri lalu kemudian barang yang dicuri itu diberikan kepada si pencuri? Apa hukumnya? Si A rumahnya dimasuki oleh seseorang pencuri, maka dia mengambil uang 10 juta rupiah. Lalu kemudian ternyata si pencuri ini pun tertangkap dan akhirnya si A mengetahui bahwa orang ini miskin, orang ini sangat membutuhkan uang. Ternyata dia melakukan tindakan pencurian tersebut untuk membiayai pengobatan keluarganya yang sedang sakit misalnya. Dia tidak punya harta yang lain. Maka si A mengatakan, "Ya sudah, apa yang dia ambil itu saya hibahkan untuk dia. Saya ikhlaskan, ambil." Ini namanya hibah, hibatul masruq lis-sariq. Menghibahkan, memberikan barang yang dicuri tersebut kepada si pencuri. Kata beliau, yajuzu hibatu syai'il masruq lis-sariqi. Diperbolehkan menghibahkan barang atau harta yang dicuri tersebut kepada si pencuri. Diperbolehkan. Wa 'afwul masruqi minhu 'anhu, dan memaafkan, ya, memaafkan barang yang dicuri tersebut dari si pencuri. Sudah diikhlaskan, ya, karena dia kasihan melihat kondisi si pencuri tersebut. Sehingga apabila pemilik barang yang dicuri tersebut memaafkan, ya, sebelum urusannya sampai kepada penguasa, maka tidak ada hukum had. Tidak ada hukum had karena pemilik barang yang dicuri tidak menuntut. Dia tidak menuntut sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, termasuk di antara syarat ditegakkannya hukum had apabila pemilik barang tersebut menuntut untuk diproses hukum si pencuri tersebut. Namun di sini dia tidak menuntutnya. Ya, dia mengikhlaskan, dia memberikan barang tersebut kepada si pencuri, dia maafkan. Kata beliau, qabla raf'il amri lil hakim, sebelum diangkatnya perkara ini kepada penguasa. Jadi sebelum sampai kepada penguasa. Oleh karena itu jika ingin segera memaafkan atau tidak ingin agar pencuri ini ditegakkan kepadanya hukum had, itu semuanya ya, dilakukan sebelum perkara tersebut sampai kepada penguasa. Sebab apabila perkaranya telah sampai kepada penguasa dan telah terbukti ditegakkan, akan ditegakkan hukum had, maka tidak ada lagi pemberian syafaat. Tidak ada lagi pemberian syafaat. Jadi jika seorang hendak beri maaf sejak awal, bukan ketika permasalahannya sampai kepada penguasa. Amma idza wasala ilaihi fala. Adapun jika permasalahannya telah sampai kepada penguasa, maka tidak ada lagi syafaat. Li hadits Safwan ibn Umayyah fi sariq alladhi akhadha rida'ahu min tahti ra'sih. Hal ini berdasarkan hadits Safwan ibn Umayyah tentang seorang pencuri yang mengambil pakaian ridanya itu dari bawah kepalanya. Jadi dia mencurinya. Ya, jadi pakaian luar tersebut dia tidak memakainya, dia menjadikan sebagai bantal di bagian kepalanya, lalu dia tertidur. Lalu dia tertidur. Ternyata orang ini mengambil kesempatan ingin mencuri barang milik Safwan ibn Umayyah tersebut. Ternyata Safwan mengetahui dan terjaga. Nah, akhirnya si pencurinya tertangkap. Maka sampai permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rufi' al-amru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bi qat'ihi. Ketika perkaranya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sudah sampai kepada pihak penguasa. Sampai kepada pihak penguasa dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam telah menetapkan vonis si fulan harus dipotong tangannya. Apa kata Safwan? Kata beliau radhiyallahu an, "Inni a'fu wa atajawaz." Aku sudah maafkan dia. Aku sudah maafkannya. Ya. Memaafkan perbuatannya. Padahal permasalahan sudah sampai kepada penguasa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, huwa lahu." Wahai Rasulullah, tidak apa-apa, ridha itu untuknya. Saya sudah merelakan, saya sudah memberikannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salat wasallam mengatakan, "Halla qabla an ta'tiyani bihi." Ya, mengapa engkau tidak melakukan hal itu sebelum engkau membawa orang itu kepadaku? Ya, mengapa engkau tidak melakukannya sebelum engkau membawanya kepadaku? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertindak sebagai penguasa ketika itu. Yani, mengapa engkau baru memaafkannya dan engkau baru merelakan apa yang dia curi tersebut engkau berikan kepadanya? Itu setelah permasalahannya sampai kepada penguasa. Apabila telah sampai kepada penguasa, maka tidak ada lagi tidak menggugurkan ya, sikap memberi maaf kepada orang tersebut tidak menggugurkan hukum dan tidak menggugurkan hukum had yang akan ditetapkan kepadanya. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa apabila perkaranya diselesaikan sebelum sampai kepada tingkat penguasa, maka masih memungkinkan pemberian maaf ya, dan masih memungkinkan untuk digugurkan hukum had terhadapnya. Namun apabila telah sampai kepada penguasa, maka tidak ada lagi pemberian syafaat atau pemberian maaf yang menggugurkan hukum had. Al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat, kaifiyatul qat'i wa mawdhi'uhu. Bagaimana cara memotong tangan si pelaku pencurian dan letaknya? Idza tawafarat asy-syurutu as-sabiqu dzikruha, wa wajab al-qat'u, apabila telah sempurna syarat-syarat yang telah diterangkan sebelumnya, syarat-syarat terpenuhi untuk ditegakkan kepadanya hukum had, dan telah wajib untuk dipotong tangan si pencuri, quti'at yadu sariqil yumna min mafsilil kaffi, maka dipotonglah tangan pencuri yang sebelah kanan. Dipotonglah tangan pencuri yang sebelah kanan, min mafsil al-kaf, ya, dari pergelangan telapak tangan, pergelangan tangan. Nah, jadi separoh. Ini yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa pada saat dipotongnya tangan, maka dipotong tangan seorang pencuri itu hingga pergelangannya, sampai di pergelangan, bukan sampai di sikunya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya. Apabila disebut al-yadu, al-yadu tangan secara mutlak dan tidak menyebutkan batasannya, maka yang dimaksud adalah sampai pergelangan, ya, tidak dikatakan sampai pada batas tertentu kecuali apabila ada tambahan penjelasan. Oleh karena itu ayat yang menerangkan tentang tayammum tidak disebutkan batasan mengusap, yang diperintahkan famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah kalian dan tangan. Tidak disebutkan tangan sampai di mana, tidak diterangkan. Apabila tidak disebutkan, maka batasannya sampai ke pergelangan, dan itu diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ammar bin Yasir. Namun ketika melebihi pergelangan, biasanya disebutkan dengan keterangan dan penjelasan. Seperti ayat tentang wudu. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku. Ya, jadi ketika melewati pergelangan tangan, maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa membasuh tangan itu hingga ke siku. Maka demikian pula ketika hendak memotong tangan seorang pencuri, maka dipotong hingga bagian pergelangan tangannya. Wa ba'da al-qat'i tuhsamu yadus sariqi bikayyiha binar. Dan setelah tangan si pencuri itu dipotong, tuhsam. Yang dimaksud tuhsam yaitu hasmuddam, berusaha untuk menghentikan aliran darah. Karena tujuan potong tangan itu bukan untuk membunuh si pencuri, bukan. Tujuan potong tangan tersebut adalah untuk menghilangkan tangannya dalam keadaan pencurinya tetap hidup. Dalam keadaan pencurinya tetap hidup. Oleh karena itu, setelah dipotong ini tentu akan mengalirkan darah. Maka dilakukan cara untuk menghentikan aliran darah tersebut agar tidak terus mengalir, karena akan apabila terus mengalir itu menyebabkan kematian. Tuhsamu yadus sariq, jadi dihentikan aliran darah pada tangan pencuri tersebut, bikayyiha binar, apakah dengan cara kay, dibakar dengan api, ya. Jadi luar biasa nih, selesai dipotong, bukan selesai urusan, dibakar lagi dengan api. Nah, luar biasa panasnya. Au ghamsiha fi zaitin maghli, atau dengan cara ditenggelamkan ke dalam minyak yang mendidih. Ya. atau apa saja, au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Minal wasail allati tuqifu nazfad dam, dari metode-metode yang memungkinkan dilakukan untuk menghentikan aliran darah, sehingga darah itu terhenti. Sehingga darah tersebut terhenti dengan cara apa saja. Ya. Mungkin ada metode-metode yang lain yang selain disebutkan oleh para fuqaha, intinya adalah menghentikan agar darah tersebut tidak terus keluar karena akan menyebabkan kekurangan darah dan menyebabkan kematian. Wa taj'alul jurha yandamil, dan menjadikan luka tersebut mengering. Hatta la yata'arrada al-maqtul lit-talaf wal halak, sehingga yang terpotong tersebut, ya, orang dipotong tangannya ini tidak menyebabkan binasa. Tidak menyebabkan kebinasaan menimpanya, sebab tujuannya adalah memotong tangan, menghilangkan tangannya. Menghilangkan tangannya, bukan untuk membunuhnya dan membinasakannya. Fa idza 'ada as-sariqu ila as-sariqati thaniatan quti'at rijluhu al-yusra. Apabila pencuri tersebut kembali mengulangi perbuatannya, ya, sudah dipotong tangan kanannya, lalu mencuri lagi. Yang dia melakukan pencurian tersebut dengan kadar yang dengannya dia akan dipotong lagi tangannya. Apakah akan dipotong lagi? Nah, kata beliau di sini, dipotong kaki kirinya. Dipotong kaki kirinya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan tidak dipotong lagi. Ya, tidak ada lagi pemotongan. Tapi dengan cara habs, di penjara, ya, sesuai kemaslahatan yang ditetapkan oleh pihak penguasa terhadap pencuri tersebut. Nah, ada lagi yang mengatakan kalau mencuri lagi, dipotong lagi tangan kirinya. Ya, jadi kalau sudah tangan kanan, potong mencuri lagi kaki kiri, masih mencuri juga, potong lagi tangan kirinya, masih mencuri juga, potong lagi kaki kanannya, masih mencuri juga. Gimana cara mencurinya? Hah? Kedua tangan hilang, kedua kaki hilang, gimana dia mencuri? Nah, kata para ulama, bisa saja dia mencuri dengan mulutnya. Ya, dia ngambil barang, ya, dia bawa lari. Tapi tidak bisa lari dia. Allah musta'an. Sebagian para ulama mengatakan kalau sampai 4 kali masih seperti itu, dibunuh. Ya. Allah musta'an. Apakah diperbolehkan ketika tangannya dipotong disebabkan karena dia mencuri, lalu dia minta tangannya dikembalikan untuk disambung kembali. Nah, apakah diperbolehkan? Kata para ulama, tidak diperbolehkan. Karena memang tujuannya adalah untuk menghilangkan tangannya itu, bukan untuk merasakan sakit ketika dipotong tangan. Ya, jadi tujuan utama dipotongnya tangan adalah untuk menghilangkan tangan tersebut. Ya, menghilangkan tangan itu agar kemudian dia jera dan tidak melakukan perbuatan pencurian yang terulang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang haddus sariqah. Berikutnya kita masuk ke permasalahan ta'zir. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.